kau diam, maka kau akan ditinggalkan sejarah. Benggala lalu, ku catat yang hilang. Bila kau diam, maka kau akan ditinggalkan sejarah. Dirampas lupa yang menjadi tabu. Bila kau diam, maka kau akan ditinggalkan sejarah. Benggala kini di mata yang muda. Bila kau diam, bila kau diam.